Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan pembahasan fikih ringkas yang kita lakukan insyaallah setiap rutin setiap pagi ba'da salat fajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Dan tentunya ini pertemuan pertama kita setelah libur yang cukup panjang sekitar 3 pekan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua taufik untuk terus mendalami, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sudah kita baca perkataan muallif Ibnu Naqib dalam kitab beliau Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Beliau rahimahullahu taala berkata, "Idza taghayyara al-ma'u taghayyuran katsira." Apabila air yang suci yang kita gunakan untuk bersuci, taghayyara, berubah kondisinya, taghayyuran katsiran, dengan perubahan yang banyak. Ya, jadi air yang kita gunakan untuk bersuci, misalnya air sumur atau air sungai dan lain sebagainya, mengalami perubahan yang banyak. Bihaitsu yaslubu anhu ismul ma, yang menyebabkan air ini kehilangan nama air. Kita sudah menjelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, air itu ada yang disebut dengan istilah air mutlak. Air mutlak adalah air yang tatkala kita menyebutkannya, la yuqayyadu biwasfin ma, kita tidak mengikatnya dengan sifat tertentu. Artinya dia berada dalam kondisi aslinya sebagaimana Allah menciptakannya. Air hujan misalnya, air laut, ya memang sesuai dengan kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, air laut asin misalnya, atau ada air sumur yang tawar, itu disebut dengan air mutlak. Nah, air ma'asyiral muslimin, ketika dia tercampur dengan sesuatu, tidak jarang atau dalam beberapa kondisi air tersebut tidak lagi disebut air secara mutlak, tetapi disebut air dengan sifat, dengan menyebutkan sifat yang masuk ke dalamnya. Misalnya air tercampur dengan teh misalnya, maka kita tidak lagi mengatakannya sebagai air, tetapi kita mengatakannya air teh. Ya, tidak mutlak lagi, tetapi diberikan sifat air teh, air kopi, ya, atau air mawar dan lain sebagainya. Di sini beliau berkata, bi mukhalatati syai'in tahirin yumkinu saunu anhu. Yaitu air tersebut, kenapa keluar dari sifat aslinya, atau kenapa dia kehilangan sifat bahwa dia air mutlak, yaitu karena dia tercampur bi syai'in tahirin, dengan sesuatu yang suci, ya. Yumkinus saunu anhu, yang sebenarnya sesuatu yang bercampur dengan air itu bisa kita pisahkan. Artinya dia tidak menyatu sebenarnya. Karena kalau kita baca penjelasan para ulama Syafi'iyah, mereka membagi sesuatu yang tercampur ke dalam air menjadi dua, yaitu apa-apa yang la yumkinu as-saunu anhu, apa-apa yang memang tidak mungkin bisa dipisahkan dari air. Contohnya adalah lumut. Banyak kita lihat air-air yang berubah dikarenakan lumut menjadi hijau misalnya kan. Aini la yumkinu as-saunu anhu. Tidak mungkin kita memisahkan air dari lumut, karena memang secara alamiah air dan lumut selalu bertemu, selalu bersatu. Atau misalnya air dengan tanah. Ya, ini kalau kita pergi ke sungai, di Jakarta ada Ciliwung, ketika hujan datang misalnya, di Bogor hujan, kita lihat kondisi air di Ciliwung berubah menjadi coklat. Artinya air bercampur dengan tanah. Ini tidak mungkin, la yumkinu as-saunu an. Tidak mungkin kita memisahkannya. Atau misalnya kalau kita pergi ke ke rawa, ke hutan, kita mendapatkan air itu menjadi cenderung berwarna coklat dikarenakan dedaunan yang jatuh dan masuk ke dalamnya, maka ini pun la yumkinu as-saunu an. Tidak mungkin kita bisa memisahkan antara air dengan dedaunan yang jatuh, mustahil. Sekian juta pohon yang ada di dunia ini yang tumbuh di sisi-sisi sungai misalnya, tidak mungkin kita memisahkannya. Lain cerita misalnya kalau daun itu adalah daun teh yang sudah dikeringkan, kemudian dengan sengaja kita menyelupkannya ke dalam air, maka air ini berubah status. Yang tadinya dia memiliki dua sifat, suci dan mensucikan, maka hilang satu sifatnya, apa itu mensucikan. Maka dia menjadi air yang hanya disifati dengan suci, tetapi dia tidak mensucikan. Artinya tidak boleh kita misalnya berwudu dengan air teh, karena walaupun dia suci, tetapi dia tidak mensucikan. Muncul pertanyaan, kenapa tidak mensucikan? Karena dia bukan lagi air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang ketika kita sebut, dia tidak terikat dengan sifat tertentu. Atau dalam istilah yang lain, air yang tetap pada kondisi aslinya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, alami. Ya, air sumur, air sungai, air apa lagi? Air mata air, air embun, air hujan, air es ya. Air laut, ini semua jenis-jenis air yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh para ulama bisa digunakan untuk bersuci. Baik bersuci dalam pengertian berwudu, ataupun bersuci dalam pengertian mandi misalnya, atau membersihkan najis yang menempel di badan, atau menempel di pakaian kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini Al-Imam Ibnu Naqib dalam kitabnya Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, beliau melanjutkan, kadaqiqin wa za'faran. Contohnya kata beliau adalah terigu dan kunyit ya. Jadi kalau terigu, daqiq itu terigu, bercampur dengan air, maka lalu mengubah kondisi air tersebut, taghayyuran katsiran, dengan perubahan yang banyak, misalnya 1 kilo atau seperempat terigu jatuh ke dalam bak mandi yang biasa kita gunakan lalu menjadi putih. Itu airnya suci, tapi tidak mensucikan. Karena apa? Yumkinu as-saunu anhu. Karena sebenarnya kita bisa memisahkan antara air dengan terigu, tidak ada hubungan misalnya kan. Tapi tiba-tiba jatuh dikarenakan kelalaian, tidak sengaja dan lain sebagainya, maka air tersebut tidak lagi disebut air yang suci dan mensucikan, tapi air suci saja. Artinya kalau kita mau proses untuk membuat sesuatu yang lain ya boleh-boleh saja, baik untuk dimakan, dikonsumsi ya, itu boleh-boleh saja karena dia suci. Tetapi kalau digunakan untuk bersuci tidak sah, karena dia adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Begitupun kata beliau, wa za'faran, seandainya air tercampur dengan kunyit, tercampur dengan kuning misalnya ya, maka ini pun menjadikan air itu kehilangan sifat bahwa dia air mutlak. Ya, dia tidak lagi disebut dengan air mutlak. Kemudian beliau berkata, au atau dalam kondisi yang lain, ini beliau sedang berbicara tentang air yang suci tapi tidak mensucikan. Au atau dalam kondisi yang lain, ustu'mila duna al-kullataini. Apabila ada air yang jumlahnya sedikit, kurang dari dua kullah, ya, dua kullah itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, sekitar 160 liter. Itu dua kullah. Karena memang ada hadis dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata, "Idza kana al-ma'u kullataini," kata beliau, apabila air itu sudah sampai jumlahnya dua kullah. Dua kullah tadi kalau kita konversi ke liter sekitar 160 liter, maka dia tidak akan menjadi kotor atau tidak akan menjadi najis. Oleh karenanya di beberapa tempat di Jawa Barat, ya, di pondok-pondok, istilahnya mereka sebut dengan pondok pesantren salafiyah atau kobong, ya, yang tradisional sekali, mereka menyebut kolam itu dengan istilah kulah, ya. Berwudu di kulah, mandi di kulah, cuci piring pun di kulah. Kenapa semuanya dilakukan di kulah? Karena air yang banyak, idza kanal ma'u kullatain, apabila air itu sudah sampai dua kulah jumlahnya, maka dia tidak menjadi kotor. Walaupun jatuh ke dalamnya misalnya sesuatu yang suci, bahkan jatuh ke dalamnya sesuatu yang najis, ya, selama tidak terjadi tagoyur, tidak terjadi perubahan satu dari tiga sifat, yaitu warna, rasa, dan bau, karena dia air yang banyak, maka tidak masalah. Karena dia air yang banyak, tidak masalah. Tetapi di sini beliau membahas air yang kurang dari dua kullah. Awistu'mila duna al-kullataini. Apabila ada air yang jumlahnya kurang dari dua kullah, digunakan fi fardhi taharatil hadas. Ya, digunakan untuk, ya, perkara yang fardu di dalam mengangkat hadas atau membersihkan hadas. Si A buang air besar, tentunya kita katakan dia hadas kecil. Hadas kecil, hadas besar ya mimpi atau haid, ya, atau mendatang istri, itu hadas besar. Si fulan buang air, tentunya dia hadas kecil. Lalu dia hendak sholat, dia hendak melaksanakan ibadat sholat, sholat subuh misalnya. Tentunya dia harus berwudu. Ya, dia harus berwudu. Dan ketika dia berwudu, dia sedang melakukan perbuatan yang namanya raf'ul hadas. Raf'ul hadas, mengangkat hadas. Hadas itu tidak terlihat, dia kondisi. Kondisi di mana seseorang kalau melaksanakan ibadah sholat tidak diterima kalau masih hadas. Ada hadas, ada najis. Kalau najis ya ainun najasah, yaitu sesuatu yang memang terlihat najis. Tapi kalau hadas ya dia kondisi. Kondisi di mana kita kalau sholat tidak diterima berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat salah seorang dari kalian apabila dia hadas. Nah, ini yang kita bahas. Apabila dia hadas sehingga dia berwudu. Nah, di sini beliau berkata, apabila ada air ustu'mila dunal kullataini, ada air yang dipakai sedangkan jumlah air tersebut sedikit, kurang dari dua kullah, fi fardit taharatil hadas, di dalam melakukan perkara yang fardu saat kita mengangkat hadas. Apa perkara yang fardu? Apa saja? Kalau dalam wudu ya niat, lalu apa, membasuh wajah, lalu tangan, membasuh tangan, kepala, lalu kaki, lalu tartib, 6, ya. Ini yang fardu. Maka kalau ada air yang sedikit, air yang jumlahnya sedikit, digunakan untuk fardu wudu. Apa tadi? Wajah, tangan, kepala, dan kaki. Itu fardu wudu, ya. Walau lam yataghayyar, walaupun tidak ada perubahan, airnya sedikit, kita gunakan untuk fardu wudu, ya, walaupun sedikit, maka airnya terkumpul di ember, ya. Airnya terkumpul di ember. Jadi ada keran kita nyalakan, atau jangan keran lah, gayung misalnya kita ambil, dia kurang dari dua kulah, lalu air yang kita gunakan di dalam fardu wudu, perkara yang wajib dikerjakan saat wudu, terkumpul di ember di bawah. Ya, karena terkumpul dari beberapa orang jadi banyak misalnya, jadi penuh. Pertanyaannya sekarang, boleh tidak kita menggunakan air sisa atau bekas wudu tersebut untuk berwudu lagi? Di sini dikatakan oleh beliau, lam tajus at-taharatu bihi, maka kita tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Karena itu dalam Islam disebut dengan air musta'mal. Air apa? Air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air yang sedikit yang digunakan untuk fardu wudu. Maka air ini kondisinya tetap suci, tetapi tidak lagi bisa mengangkat hadas atau tidak lagi mensucikan. Walaupun sebenarnya kalau kita membaca penjelasan para ulama, mereka berdebat tentang masalah ini. Apakah air yang sedikit, ya, lalu kita pakai untuk berwudu, apakah airnya menjadi musta'mal, ya, bekas-bekas wudunya menjadi musta'mal? Mayoritas para ulama, mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan iya, jadi musta'mal. Kecuali Imam Malik, ya. Imam Malik mengatakan tidak musta'mal. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air yang suci itu tidak najis oleh sesuatu apapun, kecuali kalau berubah warna, rasa dan baunya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Lalu apa dalil para ulama Syafi'iyah dan dalil jumhurul ulama yang mengatakan air jenis ini adalah air yang musta'mal? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melarang kita, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im, kata Nabi. Janganlah salah seorang dari kalian mandi, ya, mandi di air yang diam. Jadi kalau kita sedang junub dikarenakan sebab tertentu, tidak boleh kita nyemplung, ya, berendam di dalam kolam yang jumlah airnya kurang dari dua kulah. Nabi melarangnya. Bahkan di para ulama mengatakan di mazhab Imam Syafi'i makruh, baik airnya sedikit atau airnya banyak. Dari hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mandi masuk ke dalam air yang sedikit, ya, dalam rangka menghilangkan hadas, seseorang junub lalu dia nyemplung ke dalam kolam yang kecil yang jumlahnya tidak sampai dua kulah, tidak sampai 160 liter, itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat yang mendengar hadis ini bertanya kepada Abu Hurairah, lalu apa yang harus dilakukan? Maka beliau berkata, ya tanawaluhu tanawulan, jangan nyemplung ke dalamnya, tetapi ambil pakai gayung, ya. Nah, ketika menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan larangan ini menunjukkan bahwasanya air yang sedikit apabila digunakan untuk fardu hadas, ya, untuk sesuatu yang wajib ketika kita melakukan raf'ul hadas, mengangkat hadas, maka air tersebut menjadi air yang suci tetapi tidak mensucikan. Tapi kan di hadisnya tidak ada kalimat seperti itu. Ya, kalaupun memang tidak ada kalimat seperti itu dan kita tidak memahaminya sebagaimana yang dipahami oleh jumhur mayoritas para ulama, maka tidak ada artinya larangan Nabi. Kalau memang tidak ada pengaruh terhadap air, lalu kenapa Nabi melarangnya? Ini salah satu argumentasi mayoritas para ulama yang mengatakan air yang digunakan di dalam fardu hadas, apa tadi fardu hadas, yaitu bagian yang wajib ketika kita melaksanakan wudu misalnya atau mandi besar, itu menjadikan air yang tersisa setelah itu, air bekas-bekasnya menjadi air yang suci tetapi tidak mensucikan. Atau di sini ada kondisi yang ketiga beliau katakan, aulina jasin, atau air yang sedikit, ma'asirul muslimin, air yang kurang dari dua kulah. Kenapa kita mengulang-ulang dua kulah? Para ulama mengatakan karena ada hadis sahih yang berkata, idza kanal ma'u kullatain, ya idza kanal ma'u kullataini lam yahmil khabath. Apabila air sudah lebih dari dua kulah, maka dia tidak bisa menjadi najis. Kalau air yang sedikit, ini kondisi yang ketiga. Kondisi yang pertama apa tadi? Air yang sedikit digunakan untuk fardu wudu, maka dia menjadi air namanya, mohon maaf, kondisi yang pertama adalah air yang sedikit terjadi perubahan dikarenakan dia bercampur dengan sesuatu yang suci, maka kita katakan air ini suci tapi tidak mensucikan. Kasus yang kedua apa tadi? Air yang sedikit digunakan untuk fardu hadas atau fardu wudu, maka airnya disebut dengan air musta'mal, air mus. Tapi kalau sekarang alhamdulillah kita ada keran ya. Jadi ada keran. Kalau keran itu kan kalaupun kita melakukan fardu wudu, maka air yang kita gunakan langsung terbuang. Ya. Tetapi akan terjadi kasusnya kalau kita berwudunya pakai gayung misalnya. Berwudunya pakai gayung. Gimana Ustaz? Saya pengen wudu pakai gayung karena tidak ada keran. Apa yang harus saya lakukan? Maka kita harus berniat namanya iktirof dalam istilah fikih. Apa itu iktirof? Berniat untuk menciduk. Ya, bukan berniat untuk mengangkat hadas. Jadi ketika kita mengambilnya dari gayung, kita niat iktirof. Iktirof itu menciduk. Oleh karenanya Abu Hurairah kan berkata, yatanawaluhu tanawulan, hendaknya dia mengambilnya. Ya, enggak ada masalah kalau seperti itu. Tetapi kalau kita memasukkan tangan kita ke dalam ember untuk niat mengangkat hadas, maka air tersebut dijelaskan oleh para ulama menjadi air yang musta'mal. Oleh karenanya kalau orang-orang dulu ya, kita lihat di kampung, saya lihat di Sumatera itu banyak di antara mereka yang punya ember dan embernya dibolongin. Jadi ember ya, biasanya ember bekas cet atau ember apa, itu bagian bawahnya dibolong. Lalu ditutup pakai karet dari sendal jepit. Ketika akan dipakai wudu, diisi dari atas, kemudian dicabut dari bagian yang sudah dilubangi, lalu mereka berwudu. Kenapa? Karena mereka memahami dari apa yang dijelaskan oleh para ulama, kalau kita langsung masukkan tangan kita ke dalam ember yang jumlah airnya sedikit, maka bisa mengubah status air tersebut menjadi air apa yang musta'mal. Dia tetap suci tapi tidak mensucikan ya. Walaupun sekali lagi ini masalah yang memang diperdebatkan oleh para ulama. Kondisi yang kedua, tadi kondisi pertama air suci tercampur dengan sesuatu yang suci dalam jumlah yang banyak, maka air itu suci tapi tidak mensucikan. Kondisi yang kedua, air yang sedikit digunakan untuk fardu wudu, maka yang tersisa, yang bekas-bekas air wudu tersebut tidak lagi mensucikan. Adapun kasus yang ketiga, yaitu air yang sedikit yang tercampur dengan najis, walaupun tidak ada perubahan di dalam air tersebut, maka air tersebut tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci. Jelas ya. Jadi najis, apa contohnya najis? Bangkai masuk ke dalam air. Bagaimana status air tersebut? Ada dua. Kalau air tersebut berjumlah banyak, lebih dari dua kulah, maka yang menjadi ukuran najis atau tidak najisnya adalah tagoyur. Kata para ulama, tagoyur. Perubahan. Ada perubahan tidak? Kalau ada perubahan, ya najis. Kalau jumlah airnya banyak. Misalnya begini, kasus ya. Ini kasus terjadi, seseorang punya sumur yang dia ambil air dari sumur, digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tiba-tiba satu ketika dia berwudu, lalu dia mencium airnya, bau ya, bau bangkai tikus. Tentunya air yang di sumur itu lebih dari dua kulah, tetapi permasalahannya adalah dia mencium bangkai tikus, airnya bau. Maka dia angkat penutup sumurnya, dia lihat, la haula wala quwata illa billah, ada tikus yang masuk ke dalamnya. pertanyaannya, air ini statusnya bagaimana? Para ulama mengatakan najis. Tapi kan sudah lebih dari dua kulah. Bukankah Nabi Muhammad berkata, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Apabila air sudah lebih dari dua kulah, maka dia tidak bisa menjadi kotor atau najis. Nah, iya, tapi telah terjadi perubahan. Ya, sebagian ulama menukil ijma' bahwasanya air yang banyak kalau berubah salah satu sifatnya, warna, rasa, dan bau, dikarenakan sesuatu yang najis, maka dia menjadi air yang najis. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak ada perubahan, jatuh ke dalamnya bangkai dan tidak terjadi perubahan sama sekali? Ya tentunya dia tetap pada hukum asalnya, yaitu bahwa dia air yang suci. Misalnya qadarullah, tikusnya jatuh mati, tidak sampai satu hari, belum mengeluarkan bau misalnya, sudah kita keluarkan. Ya, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan rasa dan bau, maka dia tetap pada hukum asalnya. Kalau memang air tersebut lebih dari dua kulah, ya jumlahnya lebih dari 160 liter kalau dikonversi kepada ukuran liter pada hari ini, maka dia tetap pada kondisi awal. Tetapi kalau sudah terjadi tagoyur, yaitu sudah terjadi perubahan satu dari tiga sifatnya, maka dia disebut dengan air najis. Disebut dengan air apa? Air yang najis, karena dia telah tercampur dengan sesuatu yang najis. Lalu bagaimana kasusnya kalau air tersebut ternyata sedikit? Itu kan airnya banyak. Lalu bagaimana kalau sesuatu yang najis, contohnya bangkai, ya, dia tercampur kepada air yang sedikit, ya, yang tidak banyak, satu ember, dua ember, ya, tercampur ke dalamnya. Maka dijelaskan oleh para ulama, kalau sesuatu yang najis bercampur dengan air yang sedikit, air tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila air sudah lebih dari dua kulah, maka dia tidak menjadi kotor. Artinya mafhumul mukhalafah, pengertian terbaliknya, kalau air tersebut jumlahnya masih kurang dari dua kulah, maka dia menjadi kotor sekedar dia bertemu dengan najis. Walaupun ini pun perkara yang apa namanya diperdebatkan oleh para ulama fikih, ya, antara yang mengatakan standarnya bukan dua kulah atau lebih atau kurang dari dua kulah, tapi standarnya adalah ada tidak perubahan. Ini pendapatnya Imam Malik rahimahullahu taala. Di sini beliau berkata, walau lam yataghayyar, walaupun air yang sedikit tersebut tidak berubah kondisinya dikarenakan bertemu dengan najis, lam tajus at-taharatu bihi, maka kita tidak boleh bersuci dengan air tersebut. Jelas ma'asyiral muslimin, ini masalah air, ya. Kita baca lagi sedikit lagi. Fa in taghayyara biz-za'faran wa nahwihi yasiran, apabila air tersebut berubah dikarenakan kunyit. Misalnya ini contoh saja, bisa kita sebutkan contoh yang lain, ya. Di sini beliau mencontohkan apabila air tersebut tercampur dengan kunyit atau yang semisal dengannya, yasiran, sedikit, ya, sedikit bercampurnya, sedikit, jazat at-taharatu bihi, boleh kita bersuci dengannya. Misalnya ada odol, sering, ya, itu pasta gigi jatuh ke dalam bak mandi, tidak mengubah kondisi air sama sekali, maka masih boleh digunakan untuk bersuci. Karena yasiron, dimaafkan, ya. Atau kata beliau, au bimujawaratin, atau air tercampur dengan sesuatu, bapak sudah menyiapkan air satu ember untuk wudu, lalu dia tercampur dengan sesuatu yang tidak bisa menyatu dengannya. Apa itu? Minyak misalnya. Kalau di sini contohnya adalah ud wa duhn. Ud dan juga duhn. Ud tentunya kalau biasa membeli parfum Arab kan ada, ya, ud. Parfum ud. Itu biasanya dari kayu gaharu, ud. Dan duhn. Duhn ya minyak. Tentunya kalau parfum kita celupkan ke yang asli, kita celupkan ke air, dia seperti minyak goreng atau minyak zaitun misalnya, dicampur dengan air, dia tidak bisa menyatu dengan air. Maka dalam kondisi ini pun boleh digunakan untuk bersuci. Karena kenapa? Dia tidak menyatu. Bahkan bisa saja kita pisahkan antara minyak tersebut dengan air. Atau kondisi yang ketiga, tadi kondisi yang pertama, air tercampur dengan sesuatu yang suci tapi sedikit, maka dimaafkan. Kondisi yang kedua, air bercampur dengan sesuatu yang tidak mungkin bercampur, yaitu minyak. Maka itu pun diperbolehkan, masih boleh digunakan bersuci. Kasus yang ketiga adalah au bima la yumkinu saunu anhu katuhlubin wa waraqin wa waraqi syajarin tanathara fihi wa au bi turabin wa tuli mukthin. Atau air tersebut bercampur dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa kita pisahkan dari air. Artinya dia memang selalu berdekatan. Apa contohnya? Tuhlub. Tuhlub itu bahasa kitanya lumut. Air bercampur dengan lumut. Kita buka toren misalnya, ternyata berlumut hijau di dalamnya. Apakah airnya menjadi suci tapi tidak mensucikan? Tidak. Dia tetap dianggap air yang suci dan mensucikan. Karena kenapa? Mustahil kita memisahkan antara lumut dengan air. Dia menyatu secara alamiah. Maka perubahan yang disebabkan oleh sesuatu yang memang alamiah, tidak ada di dalamnya campur tangan manusia, itu dimaafkan. Dalam pengertian masih boleh digunakan untuk bersuci. Atau contoh yang lain, kata beliau, daun, dedaunan yang berguguran, daun yang jatuh lalu berkumpul di air, mengubah kondisi air, ini tidak boleh. Lain cerita kalau kita yang metik daun lalu kita keringkan lalu kita rebus, misalnya rebusan daun sirsak misalnya, maka itu tidak bisa digunakan bersuci. Dia suci tapi tidak mensucikan. Karena kenapa? Dia bukan lagi air mutlak. Karena apa? Kita sengaja menjatuhkan ke dalamnya daun. Atau contoh yang lain adalah, kata beliau, wabiturab, apabila air bercampur dengan tanah. Ya kecuali dengan sengaja kita masukkan tanah ke dalamnya, ya tentunya itu menjadi suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau terjadi secara alamiah dari gunung sana, ada yang longsor lalu menjadi coklat, ini tetap dianggap air yang suci dan mensucikan. Lalu yang keempat adalah tuli mukthin. Didiamkan dalam jangka waktu yang lama, air berubah baunya misalnya, itu tetap suci. Kalau perubahannya dikarenakan dia didiamkan dalam jangka waktu yang lama. Intinya kalau dia alamiah itu apa? Dimaafkan. Artinya tidak masalah kita gunakan untuk bersuci. Lalu selanjutnya, yang kelima, awistu'mila fin nafli. Atau kita gunakan untuk sesuatu yang sunnah. Di dalam berwudu enggak semuanya wajib. Misalnya menurut jumhurul ulama, kumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengusap telinga, itu sunnah. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan air yang sedikit, kita masukkan tangan kita ke dalam misalnya gayung atau ember yang sedikit, kita gunakan untuk sunnah wudu. Apakah airnya menjadi mustakmal? Tidak. Tidak menjadi mustakmal. Tetapi yang menjadikan air mustakmal itu kalau digunakan di dalam fardu hadas atau fardu wudu. Tapi kalau sunnah tidak. Contohnya kata beliau, madmadah berkumur-kumur. Atau contoh yang lain, tajdidu wudu. Saya sudah berwudu setelah qoblal maghrib, saya sudah wudu. Sebelum maghrib saya sudah wudu. Menjelang isya saya wudu lagi. Ditanya oleh kawan, kok wudu lagi, kan tadi sudah wudu. Iya, saya ingin memperbaharui wudu. Ingin memperbaharui wudu. Lalu saya celupkan tangan saya ke dalam ember yang jumlah airnya kurang dari 2 kulah, tidak disebut air mustakmal. Kenapa tidak disebut air mustakmal? Karena yang saya lakukan bukanlah wudu yang wajib. Bukanlah wudu untuk mengangkat hadas. Ya, tetapi wudu yang sifatnya sunnah. Atau jumi al mustakmalu fabalago kullatain. Atau air yang mustakmal, 100 orang berwudu, bekas wudunya kita kumpulkan, ternyata sampai 2 kulah, maka dia kembali menjadi air yang suci, kata beliau. jazat at-taharatu bihi, diperbolehkan kita bersuci dengan air-air tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Tentunya ke depannya nanti kita mengajak rekan-rekan sekalian yang ingin menuliskan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar ya, terkait dengan permasalahan fikih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, keikhlasan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته